adalah perintah untuk menyelisihi syaitan. Disuruh kita untuk menyelisihi orang-orang kafir, dan disuruh pula untuk menyelisihi syaitan. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau berkata, la ya'kulna ahadukum bishimalih wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kul bishimalih wa yashrabu biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang kalian makan dengan tangan kirinya, dan jangan pula minum dengan tangan kirinya, karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum juga dengan tangan kiri. Wa fil lafz, di dalam lafaz lain, idza akala ahadukum falyakul bi yaminih, siapa yang makan di antara kalian hendaklah makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab bi yaminih, siapa yang minum maka minum pula dengan tangan kanannya. Qala fa inna syaitan ya'kul bishimalih, karena syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Ini perintah untuk menyelisihi syaitan. Dalam riwayat Muslim juga dari Lais, dari Abi Zubair, dari Jabir, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, la ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kul bisyimal, jangan kalian makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan kiri. Berarti di sini disuruh kaum muslimin untuk menyelisihi syaitan, sebagaimana kemarin diperintahkan untuk menyelisihi orang kafir. Berarti barakallahu fikum, sesuai dengan judul kitabnya Iqtida' Siratal Mustaqim fi mukhalafati ashab al-jahim. Ashab al-jahim kuffar dan juga syaitan. Ashabul Jahim adalah orang-orang kafir dan syaitan termasuk Ashabul Jahim. Wa qaribun min hadha, yang mirip dengan ini, mirip tapi tidak sama, adalah mukhalafatu man lam yukmil dinuhu, menyelisihi orang-orang yang tidak sempurna agamanya. Agamanya tidak sempurna seperti para munafikin atau kaum A'rab, orang-orang Badui. Li'anna kamalad din bil hijrah, karena yang namanya kesempurnaan agama itu dengan hijrah, hijrah ke Madinah. Fakana man amana wa lam yuhajir min al A'rab wa nahwihim naqisan, berarti orang yang beriman tapi enggak mau hijrah ke Madinah, tetap di kampungnya, dijuluki dengan orang A'rab, orang Badui. Naqisan, mereka dianggap kurang agamanya, tidak sempurna karena tidak mau hijrah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan, orang-orang Badui itu lebih dahsyat kekafirannya dan lebih dahsyat kemunafikannya. Wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzal Allah, dan sangat pantas mereka untuk tidak mengerti hukum-hukum, batas-batas yang Allah turunkan terhadap rasulnya. Ini lebih sering mereka tidak paham terhadap hukum. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Wa mithlu dhalik, yang seperti itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yaghlibannakum al-a'rab ala ismi salatikum, atau dalam lafaz la taghlibannakum al-a'rabu, dimuannaskan a'rabnya, la taghlibannakum al-a'rabu ala ismi salatikum, kalian jangan dikalahkan oleh orang-orang badui dalam penamaan salat kalian. Ala innahal isya, ketahuilah bahwa salat ini dinamakan salat isya. Wahum ya'tammuna bil ibil, dan mereka biasa memerah susu di malam tersebut atau di waktu tersebut, kemudian mereka menjuluki salat itu salat atama. Adapun dalam Quran disebut isya, seperti dalam ayat min ba'di salatil isya, setelah salat isya. Orang badu biasa menyebutnya atama. Limadha? Li'annahum ya'tammuna bil ibli. Mereka biasa menunda memerah susu sampai mulai gelap. Kalau maghrib masih belum terlalu gelap, semakin gelap, semakin gelap, sampai di waktu isya ke atas itu mereka mulai memerah susu. Maka mereka menganggap salat isya itu salat di waktu atama, di waktu mereka menundanya atau menunda memerah susu di waktu tersebut. Jangan kalian kalah dalam penamaan salat kalian, karena salat ini makan salat isya bukan atama. Atau dalam lafaz la yaghlibannakumul a'rabu 'ala ismi salatikumul isya fa innaha fi kitabillahil isya, karena sesungguhnya salat ini di dalam Al-Qur'an, dalam kitabullah al-isya. Fa innaha ta'tammu bihallabil ibil, karena biasa mereka mencari waktu tersebut untuk memerah susu. Rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibn Mughaffal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la taghlibannakumul a'rabu, ini dengan ta, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul maghrib, jangan kalian dikalahkan oleh orang-orang badui dalam penamaan salat kalian maghrib. Qala wal a'rab taqulula hiya al isya, karena orang-orang badui menamakan maghrib isya. Isyanya atama. Ikhwanu bidin a'azakumullah. Maka akhirnya terbalik-balik karena kebiasaan orang-orang badui menamakan seenaknya, seenak mereka, biasa merah susu saat itu, oh salat merah susu. Karena itu biasa mereka asya makan di waktu itu, oh salat asya, salat isya. Padahal di dalam Al-Quran maghrib ya maghrib, isya ya isya. Kadang-kadang disebut isya aini, dua isya, yaitu maghrib dan isya. Dan itu bukan karena maghrib yang dinamakan isya, tetapi karena taglib. Karena taglib yang pernah saya singgung di majelis ini, kadang-kadang dua yang berbeda dinamakan dengan sama karena sering bersama. Kurma dan air putih dikatakan al-aswadaini, padahal yang satu putih bukan aswad, tapi al-aswadaini. Abu Bakar wa Umar dikatakan umaraini, dua Umar. Ini barakallahu fikum bukan berubah, tetapi dia memakai kebiasaan bahasa Arab taglib, melihat mana yang dominan kemudian ditasniyah. Kembali pada kitab, wa hadhihi al-karaha, inda ba'di ulama ulama'ina taqtadi karaha hadal ism mutlaqan. Tidak sukanya Nabi untuk memanggil, menyebut nama Aisyah dengan Atamah, menurut para ulama kami adalah betul-betul tidak disukai kalimat itu. Jadi jangan pakai nama Atamah, pakai nama Aisyah. Tetapi sebagian ulama berkata bahwa bukan maknanya tidak boleh sama sekali, tapi jangan kalah dengan orang-orang Badui. Jangan kalah maknanya, yang mayoritas, yang seringkali kalimat Isya. Kadang-kadang pakai Atamah boleh, hanya ingin menjelaskan pada orang-orang yang tidak paham. Salat Isya, salat Isya, salat Atamah. Iya, salat Atamah. Tetapi jangan kalah kalimat Isya-nya. Lama-kelamaan orang gak kenal lagi kalimat Isya, kenalnya Atamah. Demikian pula sama seperti menyembelih kambing untuk kelahiran anak. Apa kalian sebut? Hah? Akikah. Padahal Nabi tidak suka akikah. Ini ikhwanuddin a'azzakumullah. Mengapa? Karena akikah mengandung makna aq, durhaka, uququl walidain. Dinamakan dengan nama lain, yaitu nasikah. Itu yang lebih syar'i daripada akikah. Akikah itu lebih syar'i adalah nasikah. Nasikah dari kata nusuk. Nusuk itu maknanya penyembelihan. Penyembelihan haji dinamakan nusuk. Penyembelihan Idul Adha dinamakan nusuk. Penyembelihan untuk kelahiran anak juga nusuk, yaitu nasikah. Jangan sampai terkalahkan dengan penamaan-penamaan lain. Qala wa 'ala taqdiraini, atas dua pendapat tadi, yang mengatakan makruh secara mutlak, yang maknanya yang kedua berpendapat sebaiknya jangan sering-sering, lebih sering dengan nama Isya. Ala kulli hal, dengan dua pendapat tadi berarti hadis ini melarang untuk terbawa dengan orang-orang Badui. Orang-orang Badui yang biasanya orang-orang Badui enggak tahu aturan. Apa dalilnya? Ayat tadi. Perhatikan ayat itu. Al-A'raf asyaddu kufran wa nifaqa. Apa lanjutnya? Wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulih. Mereka ini seringkali tidak paham aturan-aturan hukum yang Allah turunkan atas rasulnya. Jadi kebanyakan mereka enggak ngerti aturan. Barakallahu fikum. Faslun. Wa'alam anna tashabbuh bil kuffar wasyayatin. Wa bayna tashabbuh وبين تشبب الأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره وإجمالا يحتاج إلى تفسير. Ketahuilah bahwa larangan untuk menyerupai orang kafir dan syaitan, dan larangan untuk menyerupai orang ajam dan orang Arab sedikit berbeda. Makanya saya katakan tadi dengan kalimat serupa tapi tak sama. Ashabul jahil, kufar, orang kafir, dan syaitan. Tetapi ada juga larangan untuk meniru, menyerupai orang ajam selain Arab. Dan A'rabi, A'rab, yang agamanya tidak sempurna. Sekarang antara larangan menyerupai ajam dan Arab dan larangan menyerupai kufar, orang kafir, dan syaitan, apakah sama? Tidak sama. Mengapa? Kufar dengan syaitan dibenci secara mutlak. Adapun ajam dan Arab tidak dibenci secara mutlak. Apa maknanya tidak dibenci secara mutlak? Ada yang dibenci, ada yang tidak. Emang Ajam gak ada yang Muslim? Emang Arab gak ada yang benar, gak ada yang mukmin? Ini barakallahu fiikum. Sedikit berbeda. Larangan tasyabuh dengan Ajam dan Arab dengan larangan tasyabuh dengan kufar dan syaitan berbeda. Wa yahtaju ila tafsir, butuh penjelasan. Wadhalika, penjelasannya. Anna nafsal kufari wasyaitan mazmumun fi hukmillahi wa rasulihi. Adapun orang kafir dan syaitan tercela secara mutlak dalam hukum Allah dan Rasulnya dan juga di hadapan para hamba-hamba yang beriman. Wa nasl al-arabiyyah wal a'jamiyyah, adapun ke-Araban dalam artian badui dan keasingan orang Ajam, laisat madmuma fi nafsiha, dia bukan tercela pada zatnya. Setiap orang Ajam pasti tercela, setiap orang badui pasti tercela. Tidak, bukan pada zatnya. Demikian menurut Allah dan Rasulnya. Demikian pula di hadapan orang beriman. Balil a'rabu munqasimuna ila ahli al-jafa wa ahli al-iman. Orang A'rab badui terbagi dua. Ada golongan ahli al-jafa, orang-orang kaku. Ahli al-jafa, orang-orang yang kaku, enggak bisa diatur. Ini badui yang tercela. Maka dikatakan di sini mereka-mereka ahlul jafa. Allah katakan al-arabu asyaddu kufran wa nifaqan. Mereka lebih keras kekufurannya dan lebih keras kemunafikannya dan pantas mereka tidak bisa mengerti aturan-aturan hukum Allah dan Rasulnya. Wallahu alimun hakim. Allah juga berfirman di ayat berikutnya, wa minal a'rabi, dan di antara orang-orang badui, man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir. Di antara mereka ada yang menjadikan apa yang mereka infakkan itu sebagai upeti. Dan mereka menunggu dawa'ir, menunggu kesempatan agar kalian tertimpa kejelekan. Jadi ketika diambil zakat itu kayak orang dirampas, kayak orang diintai upeti. A'rab sebagian mereka bahkan menunggu kalau-kalau kaum muslimin tertimpa kejelekan. Itu maknanya atau bahasa Arabnya ya tarabbas bikumud dawair. Maka dibalas oleh Allah alaihim dairatus sau. Dawair jamaknya dairah. Dikatakan oleh Allah alaihim, atas mereka dairatus su, atas mereka dawair. Wallahu sami'un alim. Justru atas mereka lah nanti kejelekan-kejelekan akan menimpa. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini gambaran-gambaran badui ahlu jafa. Golongan yang kaku, kasar. Allah juga berfirman. Masih orang A'rabi yang jafa. Sayaqulu lakal mukhannafuna minal A'rabi. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Akan berkata kepadamu wahai Rasul, para mukhallafuna minal a'rab, orang-orang yang tidak mau berangkat jihad dari kalangan a'rab, dari kalangan badui, mereka akan berkata, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, aku disibukkan oleh harta kami, anak-anak kami, keluarga kami, mintakanlah ampun untuk kami, kata mereka. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka berkata di lidah-lidah mereka apa yang tidak ada di hati mereka, alias nifaq. Mulut dengan hati berbeda. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, berbicara dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak ada di hati mereka. Qul, katakan pada mereka, faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Katakan pada mereka, Siapa yang memiliki untuk kalian dari Allah sesuatu, kalau sudah Allah kehendaki kebaikan atas kalian atau madarat, siapa yang bisa kuasa? Dharran atau naf'a. Artinya Allah yang akan menakdirkan atas kalian. Aku enggak bisa apa-apa. Apakah arada bikum dharran atau arada bikum naf'a? Apakah Allah menghendaki bagi kalian kejelekan atau Allah menghendaki bagi kalian kebaikan? Aku bisa apa? Katakan kepada mereka. Allah perintahkan nabinya untuk menjawab mereka bahwa aku tidak memiliki apa-apa. Yaqulun, mereka berkata seperti itu nifaqan, untuk tidak ikut jihad. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira, dan Allah Maha tahu, bahkan Allah dengan apa yang kalian lakukan khabir, Maha tahu. Bal dhanantum allan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada, bahkan kalian itu mengira bahwa nabi dan orang beriman gak akan kembali selama-lamanya, iya kan? Ini barakallahu fikum asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah ketika kaum muslimin diperintahkan oleh nabi, seluruh kaum muslimin yang ada di kota maupun yang ada di kampung, yang ada dimanapun, semuanya diperintahkan berangkat ke Mekah untuk umrah, bukan untuk perang. Kata orang Badui dan kata orang-orang munafikin, mau apa ke Mekah? Mekah ini orang-orang yang paling memusuhi kalian. Kalian ke sana, habis kalian dibantai. Maka mereka tidak mau berangkat dengan 1001 macam alasan. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kata Allah, bal dhanantum allan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bahkan kalian itu menduga bahwa rasul dan orang beriman enggak akan balik lagi selama-lamanya. Iya kan? Dikira sampai sana dibantai habis enggak akan pulang. Itu prasangka kalian. Kata Allah, وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ, dan itu diindahkan oleh kalian. Lihat mereka, hancur mereka, binasa mereka, habis dibantai. Dikira itu menyelamatkan mereka. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ, kalian menyangka dengan prasangka yang salah, prasangka yang jelek, prasangka buruk. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, memang kalian adalah kaum yang buruk. إِخْوَانِ مِنَ عَزَّكُمُ اللَّهِ, mereka kembali dengan selamat. Hanya terjadi perjanjian Hudaybiyah yang sudah sering kita bahas dalam sejarah. Maka mulai mereka berdatangan, maafkan kami, mintakan ampun untuk kami, mintakan ampun pada Allah untuk kami. Kata Nabi, aku bisa mintakan ampun untuk kalian, tapi aku tidak tahu dan aku tidak bisa ikut campur kalau Allah akan menimpakan pada kalian kejelekan atau kebaikan. Wallahu a'lam. Itu tadi ahlu jafa, badui yang ahlu jafa. Wa ila ahli imani wa birrin, yang kedua golongan ahlul iman. Di antara badui juga ada ahlul iman, tidak tercela secara zatnya. Pokoknya orang kampung jelek, nah mesti, tidak mesti. Kata Allah tentang mereka, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir, di antara orang-orang badui ada yang beriman pada Allah dan hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wa salawatir rasul, mereka menjadikan apa yang mereka infakkan sebagai pendekatan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai salawat kepada Rasul. Ini mengharapkan salawat Nabi. Sebab siapa yang membayar zakat, Nabi akan berkata, Allahumma salli ala ali fulan, Allahumma salli ala ali fulan. Setiap satu suku, satu kabilah atau satu golongan memberikan zakat, Nabi akan mengatakan, Allahumma salli ala ali fulan. Mereka ini orang-orang yang beriman dari badui, menganggap infak mereka itu sebagai kurbat, pendekatan diri pada Allah. Dan juga agar mendapatkan doa dari Nabi. Mendapat salawat dari Nabi. Beda kan dengan yang tadi. Yang tadi disebutkan ayatnya mirip dengan kalimat menjadikan mayun fiqun. Menjadikan apa yang mereka infakkan sebagai maghraman, sebagai ghoromat, sebagai upeti. Waduh, saya bayar upeti terus kepada orang ini, debadui. Sebagian besar memang karena kebodohan. Sebagian besar lagi karena kedengkian. Sebagian lagi karena nifaqon, karena kemunafikan. Kata dia ambil terus uangnya. Wah, enak saja dia. Su'udan. Ya karena bodohnya, karena badui. Tetapi ternyata tidak seluruhnya. Ada di antara mereka minal arabi man yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidu ma yunfiqu qurbatin 'indallah. Ada orang-orang yang beriman yang menjadikan apa yang mereka infakkan sebagai taqarruban ilallah, sebagai pendekatan diri kepada Allah dan sebagai harapan mendapatkan salawat dari Rasul. Ala innaha qurbatun lahum. Ketahuilah, memang itu adalah qurbatun lahum, sebagai pendekatan untuk mereka. Sayudkhiluhum fi rahmatih. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ghafurur rahim. Ini badui. Ada yang dipuji, ada yang dicerca. A'rab. Ada dipuji, ada dicerca. Sekarang ajam. Orang-orang asing non-Arab. Sama juga demikian. Ada yang dipuji, ada yang dicerca. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sekian banyak ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, "Wa qad kana fi ashabi Rasulullah sallam mimman wafada alaihi wa min ghairihi min al-Arab." Bahkan di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang diutus dari A'rab, dari Badui. Tetapi Badui yang sahabat Nabi ini afdal min kathirin minal Qurawiyin. Justru lebih bagus, lebih afdal daripada semua orang-orang kota. Dibandingkan dengan orang kota yang bukan sahabat. Ini yang Badui ini mengalahkan semuanya. Di antaranya Badui yang kencing di masjid. Hah? Disebutkan di dalam riwayat ba'da an faqaha. Setelah dia faqih, dia menyatakan sungguh demi Allah, tidak ada guru yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Berarti dia jadi faqih, padahal badui. Waqad kana fi ashabi Rasulillah, itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahadha kitabullah yahmad ba'dul a'rabi wa yadhummu ba'd. Inilah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran memuji sebagian Arabi dan mencerca sebagian Arabi. Wa kadzalika fi'li bi ahli al-amsar. Demikian pula orang kota. Jangan GR, jangan dianggap semuanya baik. Sama, ada yang dicerca, ada yang dipuji. Faqala subhanahu, Allah berfirman, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Di antara orang di sekitar kalian dari kalangan a'rab ada munafiqun, itu a'rab. Wa min ahli al-madinah, dan juga orang kota ada munafiqun. Maradu 'alan nifaq, mereka maradu terkena penyakit nifaq. La ta'lamuhum, engkau tidak tahu wahai Rasul, kata Allah. Nahnu na'lamuhum, kami tahu siapa mereka. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab mereka dua kali lipat. Thumma yuradduna ila azabin 'adzim, kemudian mereka akan dikembalikan pada azab yang besar. Disebutkan setelah A'rab, wa min ahli al-Madinah, dan termasuk juga ahlul Madinah, orang kota juga ada yang munafiqun. Fabayyana subhanahu wa ta'ala anna al-munafiqina fil a'rab wa dzawil qura, dan bahwasanya orang munafik di kalangan A'rab dan juga di kalangan orang-orang kota, wa amatus surah, kebanyakan surat-surat di dalam Al-Qur'an ada cercaan kepada munafikin secara umum, semua munafikin tercela, apakah yang di A'rab ataupun yang di kota. Min ahli Madinah wa min al-A'rab, apakah dari orang kota ataupun dari badui. Kama fi hasana, sebagaimana pula pujian Allah pada sabiqin al-awwalin, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Apakah A'rab, alladzina yattakhidu ma yunfiquna qurubatin indallah, apakah orang A'rab yang menjadikan apa yang mereka infakkan sebagai taqarrub ilallah dan sebagai harapan salawatul rasul. Demikian pula orang kota. Tapi yang berikutnya, pembahasan tentang ajam, orang-orang non-Arab. Wa kadzalikal ajam, kata Syekhul Islam rahimahullah, demikian pula orang-orang asing, wa hum man siwal Arab, yaitu orang-orang yang bukan Arab. Apakah minal furs wal rum wal turk wal barbar wal habasyah wa ghairihim, apakah dari kalangan orang-orang Persia atau orang-orang Romawi atau orang-orang Turki atau orang-orang Barbar atau orang-orang Habasyah Ethiopia, yang qasimuna ilal mu'min wal kafir, mereka juga terbagi, ada yang beriman ada yang kafir, wal barri wal fajir, ada yang baik ada yang jelek, kan kisamil a'rab, sama seperti terpisahnya orang A'rab tadi, ada yang dipuji, ada yang dicerca. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, wahai manusia, kami menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan juga kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenali satu sama lain. Kalau kalian saling mengenali, kalian bisa saling memaklumi. Inna akramakum indallahi an atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini dalil yang qat'i, dalil yang sangat tegas bahwa turunan itu tidak ngaruh, tetapi yang berpengaruh adalah ketakwaan. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha berilmu, maha alim dan maha mengetahui, dalam surat Al-Hujurat. Taib hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadis yang sahih, innallaha qad adhaba ankum ubbiyatal jahiliyah, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian ubbiyatal jahiliyah, fanatik kesukuan jahiliyah. Allah sudah menghilangkan dari kalian fanatik kesukuan jahiliyah. Wa fakhriha bil aba, dan kebanggaan dengan nenek moyangnya, atau dalam riwayat bil ansab, berbangga dengan keturunan. Mu'minun taqi wa fajirun syaqi, yang ada hanya dua, orang beriman dan bertakwa dan orang fajir yang jelek dan sengsara. Jadi urusannya bukan turunan siapa, suku apa, bangsa apa, tetapi urusannya mu'min atau fajir. Apakah dia barun atau fajirun, mu'min atau kafir? Antum banu Adam, wa Adam min turab, kalian semua turunan Adam, dan kalian semua dari tanah. Kalian turunan Adam, dan Adam dari tanah. Ikhwan ibn a'azukumullah, kalian dari turunan Adam alaihi salam seluruhnya. Kalian min durriyati man hamalna ma'anuh, kalian dari turunan yang kami bawa, kata Allah, di atas perahu bersama Nabi Nuh. Karena setelah zaman Nabi Nuh, semua binasa kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh. Maka setelah itu, mereka semua turunan man hamalna ma'anu. Durriyata man hamalna ma'anu. Kalian adalah turunan orang-orang yang pernah kami bawa di perahu bersama Nabi Nuh. Ikhwan ibn a'azukumullah, kembali kepada kitab. Wa fi hadithin akhar, dalam hadis lain. Rawayna bi isnadin sahih, kami riwayatkan dalam sanad yang sahih. Dari hadis Sa'id Al-Jariri dari Abi Nadrah, qala haddathani au qala haddathana man syahida khutbatan Nabi, menyampaikan kepadaku orang yang hadir di khutbah Rasulullah SAW dalam khutbatul wada', khutbah perpisahan, bimina, di Mina, fi wasati ayyamit tasyriq, di antara hari-hari tasyrik setelah Idul Adha. Wa huwa 'ala ba'irin, dan beliau berada di atas untanya. Beliau berkata, ayyuhan nas, ala inna rabbakum 'azza wa jal wahid, ala wa inna abakum wahid, ala la fadla li 'arabiyyin 'ala 'ajami. Wahai manusia, ketahuilah bahwa Rabb kalian satu, dan bahwasanya bapak kalian satu, yaitu Adam alaihi salam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, ketahuilah enggak ada keutamaan Arab di atas selain Arab. Ala la fadla li aswad ala ahmar illa bittaqwa, sungguh tidak ada utamaan pula yang hitam di atas yang merah kecuali dengan ketakwaan. Ala qad ballag, ketahuilah aku sudah sampaikan. Di dalam riwayat adalah pertanyaan, ala hal ballagtu, ketahuilah bukankah aku sudah menyampaikan. Maka para sahabat dan manusia yang berkumpul di Mina saat itu semuanya menjawab na'am, atau semuanya menjawab bala, tentu engkau sudah menyampaikan. Maka Nabi berkata, liyuballighasyahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Setiap beberapa kalimat Nabi menyatakan hal ballagtu, hal ballagtu. Ketika dijawab bala, Nabi mengangkat tangannya ke langit, kemudian menurunkan kepada mereka, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan. Falyuballighu syahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Maka barakallahu fikum, ini adalah khutbah Rasulullah SAW di Mina atau khutbatul wada', yang diantara isinya adalah menyatakan sesungguhnya Rabb kalian satu, bapak kalian satu, enggak ada keutamaan Arab di atas non-Arab, enggak ada keutamaan hitam di atas merah, enggak ada keutamaan putih di atas yang lain, kecuali keutamaan dengan ketakwaan. Riwayat ini, hadal hadis dari Abi Nadrah dari Jabir. Wa fi sahihain, hadis berikutnya dalam dua kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallam pernah disebutkan kepadanya bahwa wali-walimu adalah Bani Fulan. Nabi sebagai manusia dilahirkan dari suku tertentu, dari keluarga Bani Hashim, dari Bani Abdul Muttalib, dari Quraisy, dari kalangan Arab. Maka ada yang berkata, wali-wali kamu itu suku Fulan. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Inna bani fulan laisu li bi awliya. Sesungguhnya bani fulan bukan wali-waliku. Bukan wali-waliku. Innama waliyya Allah. Innama waliyya Allahu wa rasuluhu wa salihul mu'minin. Wali-waliku adalah Allah dan kemudian orang-orang yang saleh dari kalangan mukminin. Wali-walinya Nabi adalah Allah dan salihul mu'minin. Orang-orang saleh dari kalangan mukminin. Ikhwanul Nahazakullah, ini muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Artinya kalau dikatakan Bani Fulan, ini wali-wali Nabi. Bagaimana? Bisa benar, bisa salah. Mengapa bisa benar, bisa salah? Karena Bani Fulan tidak semuanya mukminin. Bani Fulan ada yang mukmin, ada yang tidak mukmin. Maka maksud Nabi, yang beriman iya waliku, tapi yang kafir tidak. Maka waliku adalah Allah dan kemudian orang-orang yang saleh dari orang yang beriman. Salihul mukminin, ini muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Fa akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an batnin qaribin nasab. Nabi ketika disebutkan tentang pecahan suku yang dekat nasabnya dengan Nabi, Nabi tidak mau memakai istilah itu karena tercampur di dalamnya. Kalau suku bisa ya, bisa tidak, bisa bagus, bisa jelek, bisa bar, bisa fajir. Sehingga Nabi mengkhususkan Allah dan salihul mu'minin. Anahum laisu bimujarradin nasab awliya. Maksud dari ucapan Nabi adalah bahwa mereka suku yang dekat dengan Nabi tadi bukan hanya karena kesukuannya jadi wali-wali beliau, tetapi karena imannya dan karena kesolehannya. Kalau tidak saleh, tidak beriman, maka bukan wali Nabi. Abu Jahal bukan waliyuhu. Abu Lahab, paman Nabi, bukan waliyuhu. Mengapa kafir sampai matinya? Maka bukan walinya. Innama waliyuhu Allah wa salihul mu'minin. Sesungguhnya walinya adalah Allah dan orang-orang saleh dari kalangan mu'minin. Wa mislu dhalika kathirun bayyana fil kitabi was sunnah. Perkara yang seperti ini sangat banyak. Wubuyina fil kitabi was sunnah. Dan sudah dijelaskan di dalam Quran dan sunnah. Innal ibrah bil asma'il lati hamidahullah wa dhammaha. Sesungguhnya yang jadi ukuran, jadi ibrah, jadi pelajaran adalah nama-nama yang dipuji oleh Allah atau dicerca. Itu ukurannya. Turunan fulan, suku bani fulan, bangsa fulan, bangsa fulani, kita masih no comment, tidak bisa mengatakan ya dan tidak. Mengapa? Karena bukan itu ukurannya. Ukurannya apakah dia dipuji oleh Allah atau dicerca. Kalau dipuji, maka itulah orang-orang bersama kami, golongan kami. Kalau dicerca, maka itu bukan golongan kami. Walaupun dari suku terdekatnya, dari kerabatnya, dari familinya. Maka ukurannya barakallahu fikum adalah dari ucapan Allah, apakah memujinya atau mencercanya. Kal mu'min wal kafir. Seperti mu'min atau kafir. Al barru wal fajir. Al barru wal fajir. Orang baik atau orang jelek. Wal alim wal jahil. Orang yang berilmu atau orang yang bodoh. Itu yang jadi ukuran. Thumma qad ja'a al kitabu wa sunnah bimadhi ba'dil a'ajim. Juga sebagai dalil bahwasanya ajam non Arab tidak dicerca secara mutlak. Mengapa? Karena di dalamnya ada yang dipuji dan dicerca. Di antara dalilnya bahwa ada orang-orang ajam yang non Arab dipuji oleh Nabi. Bahkan dipujinya dengan sukunya. Bahwa suku fulani begini dan begitu. Di antara riwayatnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah orang ummi. Tengah-tengah orang ummi adalah orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maksudnya bukan ahlul kitab, tapi orang-orang Arab. Allah utus dari tengah orang-orang Arab yang ummi seorang rasul yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan pada mereka kitab wal hikmah. Padahal sebelum itu mereka tidak mengerti sama sekali dan mereka fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Baik, setelah itu wa akharina minhum. Baik, apa makna akharin? Yang lain. Berarti Arab sudah disebut. Allah utus di tengah orang Arab, orang ummi, seorang rasul. Wa akharina minhum, dan ada orang-orang lain, suku lain, golongan lain, lamma yalhaqu bihim, yang belum bergabung bersama mereka. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Tafsirnya ada dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW ditanya, diriwayatkan dari Abil Ghais dari Abu Hurairah, kunna julusan inda Rasulillah, kami pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, kemudian turun ayat ini, ayat yang menyatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan orang-orang lain selain mereka yang belum bergabung dengan mereka. Qala qail, ada yang bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Falam yuraji'uhu, Nabi masih belum menjawab, belum menggubris pertanyaan itu. Salah-salahan, tanya lagi, masih belum dijawab. Sampai yang ketiga kalinya, waktu itu ketika bertanya siapa mereka, sampai ketiga kali siapa mereka, di sana ada Salman al-Farisi sedang duduk. Maka Nabi SAW meletakkan tangannya di tangan Salman al-Farisi dan berkata, lau kanal imanu inda Suraya, kalau iman itu ada di bintang Suraya, lanalahu rijalun min haula. Kalau saja iman itu ada di bintang Suraya yang paling tinggi, niscaya akan dicapai oleh orang dari kaumnya mereka ini, kaumnya Salman al-Farisi, Persia. Hadisnya Bukhari Muslim. Bagaimana? Ikhwan ibn a'azukumullah, di dalam Sahih Muslim dari Yazid ibn al-Asam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallam, "Law kana ad-dinu 'inda Suraya, kalau agama ini ada di bintang yang tertinggi yang disebut dengan Suraya, la dhahaba bihi rajulun min Faris, niscaya akan bisa dicapai oleh seseorang dari Paris, dari Persia. Aw qala min abna'i Faris, dari turunan bangsa Persia, hatta yatanawaluhu." Kita tahu kisahnya Salman al-Farisi dari Persia berjalan mencari kebenaran, terus berpindah dari satu pendeta kepada pendeta yang lainnya mencari kebenaran, sampai terdampar di Madinah dalam keadaan sudah menjadi budak, dibeli, dijual dan seterusnya, sampai menemukan keislaman di Madinah. Melihat ciri-cirinya, melihat tanda-tandanya, apa yang dia dengar dari pendeta sebelumnya, maka dia beriman. Madinah. Kata Nabi, jangankan Madinah, kalaupun imannya ada di Suraya. Ini pepatah. Orang Arab biasa memakai pepatah ini untuk menunjukkan betapa jauhnya. Suraya. Tanah Sara. Kalau mengungkapkan betapa jauhnya, baina Sara wa Suraya. Baina Sara wa Suraya. Sara adalah tanah, Suraya bintang. Kalaupun keimanan ada di bintang Suraya, niscaya akan bisa dicapai oleh seseorang dari kaumnya orang ini, yakni Salman al-Farisi. Atau disebutkan min abna'i Faris. Riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, qala wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, kalau mereka berpaling kami akan ganti dengan kaum yang lain. Kata Nabi, kaum yang lain adalah annahum min abna'i Faris, mereka dari suku Persia. Ila ghairi dhalika min asarin ruyat fi fadli rijalin min abna'i Faris, dan lain-lain dari dalil-dalil yang menunjukkan adanya keutamaan orang-orang dari turunan bangsa Persia. Khamilina'azukumullah, berarti semua Persia orang baik, orang hebat. Ya enggak juga. Dengkot Syiah juga di sana. Jadi gimana? Ini tadi tidak dipuji secara mutlak, tidak dicerca secara mutlak. Ada orang-orang baiknya di sana, ada orang-orang jeleknya di sana. Sebagaimana A'rabi, non-Arab juga sama. Ada yang baik, ada yang jelek. Illa bittaqwa. Ya, ukurannya adalah ketakwaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.